وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran fikih kita dari kitab Taisirul Alam بشرح عمدة الأحكام. Kita masuk pada al-hadithul khamis wal-ishrun, hadith yang ke-25. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyyah annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها salah seorang sahabat wanita pada waktu itu, annaha atat bibnin laha saghirin, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya masih bayi, lam ya'kul ta'am, belum makan. Belum makan, asupannya masih ASI. Yang masuk hanya ASI. Biasa ini usia-usia seminggu, dua minggu, masih baru lahir, belum makan makanan. Dia datang menemui Nabi SAW dengan membawa anak kecil tersebut. Fa'ajlasahu fi hijrihi, maka Rasulullah SAW mengambil anak tersebut dan mendudukkannya di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi, namanya anak-anak masih kecil, baru lahir, kebiasaannya ngompol seperti itu. Anak kecil wajar, biasa saja ngompol, baru lahir. Maka anak itu ngompol, mengencingi baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan air. Diambilkanlah air, dihadapkanlah air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhahahu ala thawbihi, beliau ambil air tersebut dan hanya beliau percikkan ke baju yang terkena kencing tadi. Wa lam yaghsilhu, tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak disiram banyak kemudian dicuci, tidak, hanya diambil air dituangkan sedikit, dikenai baju yang terkena kencing tersebut dituangkan, atau bahasa lainnya diambil dipercikkan ke baju yang terkena kencing tersebut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak yang masih kecil di hadapan beliau, beliau pun menggendongnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang terhadap anak-anak. Di antara bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sayang terhadap anak-anak. Beliau menyayangi anak-anak, beliau gemar memberikan kegembiraan terhadap anak-anak. Beliau menggendong anak-anak. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil dan beliau letakkan di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, anak tersebut mengencingi baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun meminta diambilkan air, dan beliau pun menyiramkan air tersebut ke baju yang terkena kencing. Dalam riwayat Muslim, beliau menyiramkan air ke kencing tersebut dan tidak mencucinya, tidak membasuhnya, hanya beliau percikkan saja. Makna secara global dalam hadis ini, kana sahabatu dahulu sahabat radhiyallahu anhum ya'tuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Kebiasaan mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak-anak mereka. Liyanalu bihi min barakatihi, agar mereka mendapatkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati du'aihi, dan mendapatkan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa barakallahu fi, ketika Rasulullah SAW mendoakan yang seperti ini atau doa-doa yang semisal ini, inilah yang diharapkan oleh para sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafatihi, dan termasuk dari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karami akhlaqihi, dan mulianya akhlak beliau, yastaqbiluhum bima jabalallahu alaihi minal bashar minal bishr was samahah. Beliau menyambut mereka semua karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau memiliki sifat penyayang, memiliki sifat memberikan kemudahan kepada para sahabatnya. Faja'at Ummu Qais bibnin laha saghir, pada suatu hari Ummu Qais sahabat perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak laki-lakinya yang masih bayi. Yataqawwatu bil laban, asupannya masih susu, masih minum ASI. Walam yasil ila sinni taqawwut bighairi laban, belum sampai pada usia yang dia itu menyantap kecuali ASI. Itulah ASI, itulah yang dia santap, tidak ada lagi yang lain. Biasanya seperti tadi, usia-usia seminggu, dua minggu, satu bulan. Famin rahmatihi ajlasahu fi hijrihil karim. Termasuk dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil anak tersebut, beliau pangku di pangkuannya yang mulia. Fabala sabi ala thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak tersebut kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba ma'an, beliau pun meminta air. Farasya makanal baul, maka beliau percikan air di tempat yang terkena kencing tadi. Min saubihi, dari bajunya, rasyan, sekali percikan. Walam yaghsilhu ghuslan, tidak dicuci oleh beliau dengan sebenar-benarnya, hanya dipercikan saja, diambil, dikenakan air tempat tersebut. Selesai, mudah. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Apakah setiap bayi itu air kencingnya dipercikan, atau bayi laki-laki saja sebagaimana yang terjadi pada anaknya Ummu Qais ini yang kencing kepada kencing di baju Rasulullah SAW, atau semua bayi, bayi laki-laki, bayi perempuan? Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpandangan anna dzakar wal unsa sawa'un fil iktifa, laki-laki perempuan sama, cukup dipercikan. Anak bayi yang usia satu bulan yang belum makan kecuali ASI, ketika dia kencing di baju cukup dipercikan saja, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian ulama berpendapat seperti ini. Lalu yang perempuan kan tidak ada dalilnya, kias, dikiaskan anak perempuan dengan anak laki-laki. Wa tara ta'ifatun ukhra, sebagian mereka lagi berpandangan wajib dicuci semuanya. Laki-laki dan perempuan wajib dicuci, tidak cukup dipercikan. Pendapat yang benar adalah cukup anak laki-laki saja, anak perempuan tidak. Karena yang disebutkan di dalam hadis ini adalah anak laki-laki. Adapun anak perempuan tidak bisa. Anak perempuan kalau kencing di baju harus dicuci sampai benar-benar bersih. Anak laki-laki kalau kencing di baju cukup dipercikkan saja. Dengan catatan anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Kalau anak laki-laki sudah 1 tahun kencing di baju, kita apakan itu baju? Cuci, ya. Tidak bisa berdalil dengan hadis ini. Hadis ini hanya berlaku pada anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Dan ini adalah kata Syekh rahimahullah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq, pendapat Al-Imam Al-Auza'i, pendapat Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim. Dan pendapat ini pula dipilih oleh guru kami, kata beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis, tidak panjang lebar, tidak berbelit-belit. Yang sesuai dengan hadis itulah yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Ma yu'khadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Najasatu baulil gulam wa illam ya'kul at-ta'am li syahwatin. Kencing anak bayi itu najis. Najis, tetap najis sekalipun dia belum makan. Belum makan dengan keinginannya. Kencing anak bayi tetap najis sekalipun yang usia 1 bulan. Sekalipun kita diperintahkan untuk memercikkan saja ketika dia kencing, tetap dikatakan najis. Najis ke dia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyiramnya ketika kencing. Menyiramnya. Hanya saja kalau anak bayi yang masih belum makan kecuali ASI, siramannya tidak sama dengan anak bayi perempuan. Siramannya hanya cukup dipercikkan saja. Asani, faedah yang kedua, kifayatul rush, cukup dengan memercikan. Alladzi la yablughu darajatal juryan, yang tidak sampai membasuh, tidak sampai membasuh, mengalirkan, tidak sampai ambil percikan. Seperti itu. Akan tetapi hati-hati, harus dikenakan semua, ya. Dikenakan semua, jangan sampai ada yang tidak terkena. Litathhiri baulil gulam, untuk membersihkan kencing anak bayi, cukup dengan dipercikkan. Asalif, faedah yang ketiga, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah wa tawadhu'ul jam. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawaduk yang luar biasa. Tidak merasa sombong, tidak menganggap dirinya tinggi. Ketika datang sahabat membawa anak kecil supaya digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak cerita, cuma minta air. Minta air, habis itu dituangkan di bajunya. Dipercikkan air tersebut di bajunya. Tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, ya. Tidak mengatakan, "Ini anak siapa ini?" Enggak pakai pempes apa? Kalau zaman sekarang pempes ya, kalau zaman dahulu enggak ada pempes. Tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil kencing di bajunya bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sahabat. Bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sahabatnya. Cukup beliau sallallahu alaihi wasallam minta ambilkan air, ambil air sini. Dipercikan. Masyaallah. Dari sini mereka para sahabat mengambil faedah dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil faedah dari akhlak Nabi SAW. Betapa sayangnya Nabi SAW kepada anak-anak. Di sini juga para sahabat mengambil faedah. Kalau anak kecil yang laki-laki yang makanannya itu ASI, berarti tidak disiram, tidak dibasuh, tidak, cukup dipercikan saja. Subhanallah, inilah para sahabat mengambil faedah, mengambil ilmu dari praktek langsung dari Nabi SAW. Wahuwa ablal. Ablag, ini lebih tandas. Ilmu yang ditimba, yang diambil melalui praktek, ini lebih tandas, lebih mudah lengketnya. Langsung dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, sini akan kita sampaikan faidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ikhtalafal ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Fisabab, dalam hal sebab. Alladhi aujabat tafriq baina baulil gulam wa baulil jariyah, yang menjadikan dibedakannya kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Wa talammasa kullun minhum hikmatan, sebab masing-masing dari mereka mencari hikmah. hikmahnya itu begini, begini, begini. Fi nadhar sarat fi nadharihi al-fariq wa al-munasibah, jadilah berbeda dengan pandangan, dari pandangannya menjadilah berbeda dikarenakan hikmahnya begini, begini. Wa ahsanu hadhihi tilmasat ahadu amrain, yang paling bagusnya adalah salah satu dari dua, kata Syekh. Al-awwal, yang pertama, annal gulam indahu hararatun ghariziyatun zaidatun ala hararatil jariyati tatbakhu at-ta'ama wa taltifu al-fadalat al-khariji al-kharijah. Bahwasanya anak laki-laki itu memiliki suhu panas yang lebih daripada suhu panas anak perempuan. Tatbakhu at-ta'am, yang bisa memasak, yang bisa mengolah makanan dan menghaluskan apa yang keluar, menjadikan halus sesuatu yang keluar dari dirinya, menjadikan lebih halus dari apa yang sesuatu yang keluar dari dirinya. Seperti tadi ini kencing. Wa ma hadhihi al-harara az-za'idah kaunu ta'ami tifl latifan. Bersamaan dengan kehangatan suhu tubuhnya yang panas yang berlebih seperti ini, makanannya pun masih makanan yang halus, makanan yang belum kasar, yaitu ASI. Wali annahu laban, makanannya masih laban, masih susu. Wal jariha laisa ladaiha al harara al mutalattifah, yang seperti ini tidak didapatkan pada anak perempuan. Wa yuayyidu hadza taqyidu nuthin najasa bi adami akli ta'am, dan yang menguatkan ini syarat diberlakukannya hukum ini, anak laki-laki tersebut belum makan makanan kecuali susu, kecuali air ASI, ASI dari ibunya. Wa tsani, yang kedua, annal gulam adatan arghabu ilan nas min al jariyah, bahwa anak laki-laki itu secara umum, anak laki-laki itu menurut kebiasaan itu lebih disenangi oleh manusia daripada anak perempuan. Fayaktsuru hamluhu wa naqluhu, maka lebih sering dibawa, lebih sering dipindah-pindahkan, dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini, karena imut-imut, karena anak laki-laki lebih disenangi secara kebiasaan. Wa tubashir najasatuhu, dan yang demikian itu akan bisa menyebabkan kencingnya itu mengenai pakaian orang lain sering, dan akan menyebabkan seperti itu. Wa mimma yusabbibul masyaqqa wal haraj, yang demikian itu akan menyebabkan kesulitan dan keberatan. Fasumi hadhi bi takhfifi najasatihi, maka diberikan keringanan. Ya, ringan, diberikan keringanan, najisnya menjadi najis ringan. Wa yuayyidu ma yu'rafu 'anish syari'ah minas samah wa taysir, yang menguatkan ini adalah apa yang menjadi kaidah dalam syariat ini, yaitu memberikan kemudahan. Wal qa'idatul 'ammatu taqul, kaidah amah menyebutkan, kaidah secara umum menyebutkan, al masyaqqatu tajlibu taysir, sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Ala anna ba'dhal ulama, akan tetapi sebagian ulama, ja'aluhu minal masail ta'abbudiyah, menjadikan hal ini dari perkara-perkara ta'abbudiyah, allati la tu'qal hikmatuha wallahu a'lam bi muradihi. Perkara-perkara ta'abbudiyah itu apa maksudnya? Hikmahnya itu tidak bisa dipikirkan. Allah yang Maha mengetahui kenapa kok dibedakan anak laki-laki dengan anak perempuan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mencukupkan apa yang disebutkan di dalam hadis. Hadis tidak menyebutkan hikmahnya, itulah sampai di situ. Tidak perlu panjang lebar. Wa huwar rajih, inilah yang rajih, inilah yang lebih kuat. Beramal sesuai dengan hadis Nabi sallallahu wasallam alaihi. Selesai kita pembahasan pada malam hari ini tentang bab air kencing anak bayi. Kesimpulannya, air kencing itu secara umum najis. Air kencing manusia secara umum najis. Ada perbedaan pada air kencing anak yang baru lahir, anak bayi. Ada perbedaan pada air kencing anak bayi. Anak bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, air kencingnya cara membersihkannya hanya dipercikkan. Anak bayi perempuan, air kencingnya, cara membersihkannya sama dengan membersihkan air kencing secara umum, air kencing yang dewasa. Sama. Anak perempuan sama dengan kita, anak bayi perempuan sama dengan kita cara membersihkannya, disiram. Sama dengan membersihkan air kencing dewasa seperti kita, disiram, dibersihkan. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya kurang lebih dari pembahasan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri? Bisa dipahami pembahasannya? Bisa dipahami? Nah, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Nas'alullah at-taufiq, nas'alullah as-sadad, nas'alullah an yaj'alana 'alal haqq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.